أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من أخير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس احد منكم يهديني على ولا حتى يرسل ولا الا يتقبل دنيا الله منه بفضل ورحمه بمغفره ورضا. اللهم صل على اللهم اني اسالك حبك وحب ما يحبك وعمل الذي يبدو بحبك اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي. Syukur sampai hari ini kita masih dirahmati dengan cinta Allah yang pernah tiap-tiapnya tercurah terlimpah. Ya tarahamu ibadatul mu'min. Alhamdulillahilladzi segala puji bagi Allah yang ya tarahamu merahmati, mencintai, gak pernah kita mati tidur Allah memerhatiin. Jadi yang gak pernah putus cintanya itu Allah kepada Allah. Maka kenapa Allah memiliki sifat jelasi, mencemburu. Aku cemburu hambaku, kenapa kau jarang memenuhi. Sementara yang juga cinta-cinta yang kau cintai, yang kau kehendaki cinta yang aku. Kenapa aku kau acungkan? Lama nina nina mabaita. Kalau aku berkehendak, kamu ingin dapat cinta siapa? Ngomong sama aku. Ya taruh aku ibadul kamu yakin gak? Iman gak? Aku yang menggenggam urusan di dunia dan di langit. Lillahi ma fis-samawati wa ma fil-ardh. Yusabbihu lahu ma fis-samawati wa ma fil-ardh. Ketika cinta bertasbih, keren apa? Sedominan apa? Sesignifikan apa? Tasbih kita untuk mendapatkan cintanya. Sehingga apa yang kita cintai sebelum mencintainya Allah, Allah cintakan. Karena kerennya tasbih kita kepada Allah. Ketika cinta bertasbih, dada berdegup-degup. Siapa yang mendegupkan dada kita ketika kita melihat cinta kita? Dan bukan bobong sedeg-degan. Tapi ketika ayah deg-degan, berarti ada indikasi kita mulai ada cinta. Seperti ini ngali bencong deg-degan, berarti bobong. Tidak setiap deg-degan, deg-degannya dulu. Nah, karena ini ujian. Ya tarahamu ibadul mu'minun wa bitawfiqi. Satu iman, dua adalah hidayah untuk mencintai karena Allah. Karena faktanya kan begini. Ibarat kata di kebedaannya, aku kaos kaki. Kamu tahu bulan, aku. Aku kaos kaki, kamu tahu bulan. Kalau kita bertemu, menengah nanonan kamu bulan di kelas kaki ya jauh bisa nanti kajiannya kamu hari ini belum punya cinta dan belum ada yang mencintai kamu gak malu sama kegut kegut ada aja yang nyium masa kamu gak dicium lebih mau yang mana kamu dengan kegut ya. Jadi cinta kata cinta menunduk kepadanya ya tanpa ibu dulu minum karena yang menanamkan rasa cinta di setiap diri adalah Allah yang kamu imani. Wabit daun ini lalu memberikan tenaga untuk mencintai siapapun dengan itu. Karena ekstrim nyeri hati diputus kena, kiranya bahwa sebenarnya dikasih dulu. Ternyata aku penyayang binatang loh. Apa? Kamu penyayang binatang? Kamu aja yang pernah nyakitin aku. Anjing seperti kamu aja pernah aku cintai. Ini mantan sebenarnya anjing. Jangan menjilat karena ingin dilihat, jangan menggonggong karena ingin ditolong, jangan menggigit karena ingin dapat duit, karena hidup tidak semencingnya. Lupakan masa lalu, moving on, memang cinta dia ya. Ya Allah kalau memang dia layak untuk menurut kehendak dan ridho, simpan dia di sisi. Tapi kalau dia memang tidak layak untukku, menurutku, simpan. simpan dia di sisi. Bayangkan ya Allah. Berapa? Maksa. Jadi yang berita kan orang terbaik. Jangan yang produk PPPPA. Tapi kapan di Jogja dapat 2 hari Jogja setelah itu saya dapat minta doa ya, karena saya baru pulang 2 minggu dari Malaysia OTW Turki. Turki masih tidak aktif, kemarin itu report bahwa sumbangan juga dari kalian Edwin sana tuh kemarin, tapi beda tempat UBN, Latihan Nasir, Jaya, Kelimsial, siapa Hegel Hasan, ketemunya sama Ahmad Dhani dan Hegel dan Sajana dan Bali. Jadi memang harus diseringin, kan? Mereka khawatirnya juga. Saya masuknya tidak dari Jordan, tapi dari Kau Afif, agak humble untuk Kau Afif, kalau Jordan kawan. Masuk ke Laksor, ke Laksor, kemudian di sana, masuk ke Palestine, Israel, jalan darat, masuk Kairo, Mesir, berikan Istanbul jadi ramuan. 2 minggu lumayan, sangat ujinya. Kamu sombong, Bandung itu sangat nyaman. Terus saya doakan yang hadir malam di sini sempat mengunjungi Harom Nabawi dan Al-Aqsa. Untuk doa Al-Aqsa dengan dan saya 2 bulan ke depan datang. Tidak semua orang bisa masuk ke Al-Aqsa kalau tidak ada modal. Maka cintai Allahnya yang punya segalanya. Kita ingin menambut pembahasan aslinya apa di video. Orang banyak menyatakan aku belum dapat hidayah, kita tak ada kita Al-Quran pengajian di mana-mana hidayah yang tidak semua Allah bagi tempat hidayah tauhid, maka wajib tauhid. Apa itu tauhid? Besok akhir Ramadan jam 9 lagi ada Kang Edwin dan Sanjaya, ada Kopik Tongkuani. Kopik besok datang di semua topik menyusul semuanya. Ada Yuki Masdes dan saya besok dari yang kekuatan waktu tapi Ramadan persiapan menyambut Ramadan. Yuk datang ya. Jadi hidayah sudah dibagi, yang tidak dibagi itu taufik, karena ayatnya katakan wama taufik illa billah. Untuk hidayah dan taufik ini urusanku, maka ayo akan sholat, ayo kita sholat, ayo Allah sholat, mari kita berbahagia. Bahagia itu nanti ketika aku, kamu, anak kita, orang tua kita ada di situ. Maka cinta kalau tidak kata Allah, cintaan. Korea atau Jawa ada cinta-cinta. Kenapa justru lah? Karena cinta tidak pernah menang. Konon katanya kalau ingin bahagia, cari cinta. Lo baru menang cinta, tapi baru mungkin. Bukan cinta, ada cinta Allah gak di dalam cinta. Maka nanti ujungnya ketika cinta benar, perjalanannya siap tidak? Khadijah, kita bicara Khadijah. Rasul ini manusia punya. Rasul ini karena bahasa Rasul aku seperti kalian, aku makan, aku menikah, aku sholat, aku istirahat, aku sahur, aku buka, aku lebay. Rasul bukan terasa cinta kalau macam ini. Rasul mencintai Khadijah. Walaupun Khadijahnya yang dulu mencintai Nabi, ini jadi Daniel ketika perempuan telat dapatkan pasangan. Kenapa kendala jarak berani menyatakan untuk menyatukan? Kenapa? Karena saya kasih tahu ini tempat dapat cinta, nyatakan sepasang cinta satu top. Saya nggak tahu kita daerah. Karena Khadijah pun menyatakan sikapnya kepada Rasulullah tanpa malu. Nanti ada itu jadi dalil ketika teteh ikhwan yang ada di sini olah paling lama untuk mendapatkan cinta, sok ke balik juga sedangkan hak cintai orang. Please, Allah. Dan dikenjuna sama dunia. Dan Rasul tidak salah menyatakan dan menerima wanita sebagai cintanya dengan sejarah. Terus, apa sifat kita yang ini? Saya. Istri-istri. Saya Khadijah itu janda kaya, ada rumah, beban rumput para petinggi Quraisy, banyak yang ingin melamar. Tapi ketika menikah, dedikasikan diri agama sama Rasulullah, dia turun drop ekonominya. Ini pakai yang pakai dakwah. Apa fakta mengerikan yang didapat oleh Khadijah? Rasul yang menangis ketika Khadijah menyusui anaknya. Keluar bukan kain susu yang mestinya keluar darah. Nanti dong Rasul, kita belum beriman kalau perlu diuji kita atau umat Rasul diuji sedetik. Meringis, nyengir, ongkok, krep. Nabi aja manusia terbaik diuji. Nanti tinggal di Khadijah keluar kain susu tapi darah. Rasul ngomong kau, aku malu, kau kain Khadijah. Kenapa ya Rasul? Tidak ada kesempatan untuk menutrisi anak itu sampai wanita kaya sebatu menyusui anaknya sendiri keluar darah bukan bayi susu yang selayaknya. Soleh lapisan yang tidak dijawab dari si kau untuk Rasul ini belum sudah apa ya demi kau demi agama demi Allah kalau aku besok apa dikasih dapat lalu berdakwah. Lalu, sekedar bala-bala GG yang biasa sorakan ini ayah rasa ya dan kalau wuh anjlok anaknya gitu. Pertanyaannya sederhana, saya tanya merek rasa cinta kalau Allahumma ini as'aluka ya Allah aku bermohon kepada hubbak cinta. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah aku bermohon kepada cinta. Allahumma inni as'aluka hubbaka, Allah hubbaka yuhibbuk, seperti orang-orang yang kau cintai sebut para sahabat, para rasul, para nabi. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Ya Allah, mulai saat ini jadikan rasa cintaku hanya utuh kepada tidak bagi yang lain, ahli wa nafsi, begitu keluarga, begitu pada diriku sendiri. Contohnya Ibrahim, Otali, cintai Allah. Kalau tinggalkan pemajikan tadi, ditinggal. Berapa banyak kan untuk menyembah istri, Rohim, Lombok, Manusia, Istiqomah, kata suami tak istri kalau di rumah. So, ngaji mah, Allah, jadi bukan pulang. Berarti mah, istiqomah, maka Ibrahim diajarkan tinggalkan dalam keadaan hamil besar, kurang benar, juang dia ditinggalkan di tengah leluh, luden, karena yang kita bawa sama anak, Allah bersama, Allah tak akan membiarkan. Apa jaminannya? Aman, seperti kodinya, susunya tak berair setelah melahirkan semakin, tapi Allah tidak biarkan dia, diberi fasilitas yang tidak habis sampai lain di jam-jam. Karena total cintanya ke Allah, sehingga suaminya pun hanya diberikan satu pertanyaan, kan kepergian akan itu buat apa sih? Kerja, proyek, apakah perintah Allah? Perintah Allah sudah pergi sih. Rennya tahu bintang Islam, maka kamu baru katakanlah hal ini seperti bertanya. Kita ketika kita bertasbih, bisa nggak kita bercinta dengan siapapun lalu melahirkan keberkahan? Lahir jam-jam, lahir keturunan yang soleh, Ismail yang berani berkorban dengan cara berkorban walaupun tidak jadi korban dan Allah tidak jadi menyembeli Ismail karena berubah keputusan lamanya nabi makhluknya. Nabi Ibrahim pun apa cinta? Ketika kita besok wafat, masih apa dengan cinta kita untuk keluarga? Untuk orang tua kita yang namanya sekolah orang tua kita wafat. Dan cintanya terbatas uang dan waktu. Dan yang dapat untuk cinta itu doa seorang anak yang orang tua. Arti cintanya kan jadi luas ya. Bukan cinta ala rasa feel untuk orang yang dapat kamu kita. Tapi rahmat ambil. Maka ada hadis. Barang siapa yang mencintai makhluk-makhluk Allah, nanti makhluk langit Allah Allah cintakan kepada. Itu dalil istiqomah. Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu malaika ala taqaw wa ala tahjan surat silat dan selasa. Ingin dapat cinta Allah, ya Allah putus bodikan tulis lain lemani malaika. Memang ustaznya benar benar kena kan Jogja kabar tubuh di kalian di teman di kalian yang para raksa sakit jamu di sini kepetah sana arah sini. Ayo cacengengan, apa obat itu nasirah? Saya minta doa dulu ke semama, maaf bisa selamat ke balik ini, insya Allah. Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ditegak, beberapa bulan yang lalu, Bapak Ustaz di tenggelan Gunung Kelonya. Ingat, Pak Botok, emang saya terkena target, benar. Gere, gak kuat, ya. Serius, ya, itu target. Kode PKI, namun yang tak hilang, gunung hitam cakra mantan kir, cakra ya, berarti kan ya saya turun, turun cakra aneh sama turun kurang nugelona si mama mau jadi korban nugelo kan sama galuhi gelo nugelo jadi nugelona aja sih tong, kodikan kurang Allah, baik syarat membutuhkan cinta kita kepada Allah. Maka selalu ada pertolongan cinta rakyat serta kul ikut tuhfiqun Allah hatta ingin dapat cinta Allah, ikuti aku. Siapa orang yang paling dicintai Allah? Siapa? Para nabi. Waktu turun awal ayat awal Jabal Uhud jadi mas Muhammad Ibrahim mau wafat sekarang mau nanti. Kalau yang dicintai sudah memanggilku, alasan apa lagi untuk aku menolak? Kau mengkaburan keluarga yang hijrah ya, ini ayo dari punya dari ilham. Gimana rasa cinta? Maka ada alasan isyariman taupun syahidan demul yang masyarakat. Karena cinta yang sebenarnya adalah cinta Allah kepada doa tadi. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa amalan ladzi yumalikuni hubbaka. Allahumma inni hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Ya Allah, mohon kepada cintaku dan cintakan dan cintaku hanya untukmu. Lalu tunjukkan kepadaku amal-amal yang dengan nama itu aku mendapatkan cinta. Lebih dicintai daripada pada diriku sendiri dan keluarga. Rat. Inna awwalakum wa azwajukum wa auladukum aduwwal lakum. Di ayat lain berkata, semuanya hartamu, anakmu, istrimu adalah musuh. Berapa juta manusia yang masuk neraka gara-gara istrinya? Berapa juta manusia yang masuk neraka gara-gara anaknya? Berapa juta manusia yang masuk neraka gara-gara bijakan suaminya yang jadi kebajakan tidak jadi kebajakan? Maka finishing bukan kusakum wa ahlikum nar, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah itu ketika cinta bertasbih, ketika anak bersih tauhidnya, istri bersih tauhidnya, suami bersih tidak bersih tauhidnya. Saya khawatir ini cara cinta bertasbih tapi hatinya masih kotor. Boleh jadi yang bisa boleh izinkan saya ngobrol sama ibu. Bu, halo. Hai. Halo. Ngopi belum? Karet. Karet mah di mana? Itu bosan ya orang karet. Yang buruk banget. Udah makan belum? Aduh, kita sebentar yang lagi. Kita ngaji jam 1 jam ada harga lah. Kenapa? Tuh, ini nyamuk. Ini mah panitia. Suara apa? Cik. Hah? Seru. Cek. Seru. Undi. Ngomong aja pengen deket. Modus. Ngobrol. Udah makan belum? Makan dulu, cinta. Aku kan udah ngomong makan dulu. Biar punya pohon untuk menerima kenyataan. Udah ngopi belum? Yuk baik. Ngopi apa ngopi? Ini kayak endes tadi. Nah, diagnosa ibu-ibu, investigasi ibu-ibu. Benar tuh iya teh. Hayang idul ketika cinta bertasbih. Saya tanya, ibu sayang sama suami? Aslina, wani diri ungkeun. Awas di masjid atau berubah kenyataan. Mun suami mau tapi lumayan. Tu mikil, dicicil nggak bulan, tapi akhirnya rumah tangga tamat-tamat cicil, betul. Ayo orang mau tengilu, perlu diistiwalahkan lagi. Kedua, khususnya punya suami tahan kau. Aslina, mau dirubah? Resep mana boga salah kita taat ke Allah jeung taat ka ibu? Oh, parentah dua nana ini yang dua kurang dua tengenah. Ini ulangi resep mana bukan salah kita taat ke Allah jeung taat ka ibu. Parentah taat ka ibu mana aya ibu kudu taat ka suami tumpun perintah Allah, setuju? Oke, saya ambil satu jawaban. Taat ke Allah. Oke. Bersep ke lamun suami melaksanakan perintah-perintah Allah. Ke masjid, mayat jakat, umroh haji, saum, kawin deui. curang kau ini. Nah aku ini curang cara kau ini Allah. Kita bertakbir lah. Bu, mun suami mau tilu tuh. Karena paham ya, jodoh mati baginya cilaka diatur usaha. Berarti suami kalau mati duluan, suami itu titipan. Kita status jadi janda, anak kita jadi yatim, anak kita masih makan nggak? Kita masih pakai pakaian nggak? Berarti rezeki usaha? Oke, sepakat. Mantak mun ibu telat diberi nafkah ke suami, cokot langsung tina dompet nak. Emang nampak ngomong nak ya, badai nyandak titipan Allah gitu. Satu oh, tapi kok ngadat, lamun suami dicopot batu, etage titipan Allah. Atuh yuk. Saya ingin ketika cinta bertasbih itu, liur shooting nah. Bu, lamun ibu, salaki kawin deh, ibu ngambek, ibu kan ngambek kasaha. Ini lintah kawinnya saha. Sebenarnya ibu lintah ngambek kasalaki kemasyaan Allah. Jadi tong aneh mun pamajikan budak Allah wae dilawan komo urang. Geus sedekahkeun. Beraung ih. Ai hayang asup ka surga. Ai salat subuh keberatan. Salat asar keburitan. Salat maghrib katirisan. Tak hareudang tahajud bakujud kakat asa dibangsa poligami asa didolimi. Hayang asup ka surga. Surga nu mana Irok? Adam awal-awalnya diusir di surga gara-gara satu pelanggaran. Dia yang ke surga dengan mudahnya ciptakan film surga yang tadi rindukan. Emang lo mana? Nah orang yang masuk ke surga bukan orang jeroh. Bukan kawal. Bertasbih. Oh mohon Allah canda. Eh Allah mah enggak. Ya kita. Kau mau suami nabi kasih pelunak? Anggur sedekah kenwe. Buat suami milik rezeki. Jawab. Ya rezeki mah sedekah kenatu. Sok berharap. Tulang lembut. Hasilnya saya tak ujung nama. Meski itu tak itu, jadi pun bukan masalah. Kalau kawan baik, pasti beres karena melakukan selalu. Laki ke sarua. Gak doma, ya pikang amul. Maka nanti ada 7 kelompok orang yang mendapatkan tasbih cinta. Ketika cinta bertasbih Allah yang selalu kita subhanallahkan, memberi cintanya di padang mahsyar. 7 kelompok orang yang tidak mendapatkan perlindungan dari kelompok ini. Salah satunya orang yang mencinta dan membenci berkumpul dan berpisah karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah, maka kupinang kau dengan bismillah. Tapi rulet daik, kutinggalkan kau dengan bismika. Paing tinggalkan sarewen mungkin. Liur. Ya. Jadi, ingin mendapatkan cinta Allah yang sesungguhnya, pelajari sikap-sikap manusia-manusia yang mendapatkan cinta Allah. Maka ayatnya tadi, kul in kuntum tuhibun Allah, kau ngomong-ngomong, katakan kalau kau cinta Allah, ingin mendapatkan cinta Allah, fattabi'uni, ikuti manusia yang mendapatkan cinta Allah. Siapa? Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana perjalanan cinta mereka, para nabi dan para sahabat? Emang Ali gampang mendapatkan Fatimah? Baca ceritanya. Bu, enteng, tapi dia bersujud ketika mencintai Fatimah setengah mati, tidak ingin cintanya menjadi kemusyrikan. Maka yang didatanginya siapa? Tempat sujudnya, di rental namanya, di sepertiga malamnya, untuk didiskusikan dengan robnya. Maka tong diudag fisik gelis ganteng gagahnya, pelongnya banget nak, tanyakan karena, bentar ya, aku pinjam namamu untuk aku diskusikan dengan robku di sepertiga malam. Biarkan Allah yang membayangkan akhirnya, eh asli nak. Memang menang Siti Hadi gampang, eh. Ya Allah, ternyata tadi dia nanya, oh ya Allah, karakternya juga jujur ya Allah. Mudah-mudahan dapat karakter yang sama, cinta yang sama. Karena yang memberikan cinta itu Allah. Bukan materi, bukan kecantikan, tapi syakinah, mawadah, warahmah, sehingga hidup jadi untuk marina. Saya pikir bicara cinta sepanjang akhir dunia tidak akan ada habisnya. Menghabiskan ngomongin cinta, kan cinta licinnya kata-kata. Cinta indah namun tiada pikir. Cinta kita versinya masih